Tapi Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika beliau berpendapat kunut sunat, itu tahun sekitar 1050 apa 150 sampai 204. Itu Ahmad bin Hanbal masih hidup, Imam Malik masih hidup. Imam Syafi'i pernah dibantah begini. Kamu kan tahu ya Syafi'i bahwa Nabi hanya kunut satu bulan kan. Masyur kan Nabi itu pernah kunut hanya apa? Satu bulan. Itu pun kunut nazilah. Itu pun kunut apa? Nazilah. Ini masyur anna Rasulullah qonata syahron yatu ala ri'lan wa dzikwa wa usoya asad Allah wa Rasulullah. Ini utang tek muslim redaksi ini ngoten to. Anna Rasulullah qonata napa syahron napa sing ndongakno maksudno napa ala ri'lan wa dzakwan wa usoya asad Allah napa wa Rasulullah. Karena penduduk ini membunuh para hufadzul Quran, para hamalatil Quran. Imam Syafi'i le jawab begini. Andaikan Nabi sholat sunat sekali saja qobliyah atau ba'diyah, apa menjadi sunat hanya sekali itu saja?